Mungkin bisa kita ketahui mana yang kaki dan mana yang tangan. Mana yang kaki dan mana yang tangan. Halaman 531, baris yang kedua dan ketiga. Dan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW dan para sahabatnya menyembelih unta dengan mengikat, di sini juga masih kaki, kalau bahasa Arabnya yad, kaki depan kirinya dan kaki depan, ya, tapi ada kaki depan kaki belakang gitu, kaki depan kaki belakang. Kalau dalam bahasa Arabnya penggunaannya dengan kata-kata yadun, yadun dengan rijlun. Dalam bahasa Arab Imam Nawawi mengatakan fayustahabbu nahrul ibli wa hiya qa'imatun ma'qulatal yadil yusra. Ma'qulatal yadi, al-yad apa artinya? Tangan. Kalau kaki ar-rijlun, ar-rijlu. Ma'qulatal yadil yusra, terikat. Jadi kalau saya umpamakan sekarang kakinya dilipat, tangan atau kaki depan sebelah kiri itu diikat, kemudian dilipatkan, kemudian diikat lipatan tersebut, lipatan kakinya. Dan saya seringkali melihat praktek seperti itu, dan ini yang sunnah untuk penyembelian unta. Dia disembelih dalam keadaan tegak, cuma kaki depan sebelah kiri. Kaki depan sebelah kiri, kalau dalam manusianya tangan, tangan sebelah kiri itu dilipat, kemudian diikat, sehingga tidak bisa dia lepaskan lipatan tersebut. Dalam keadaan berdiri itu dilipat kaki depan sebelah kiri, kemudian tegak, tegak. Nanti ketika dia sudah sembelih, dia tumbangnya tidak terlalu sulit, tumbangnya tidak terlalu payah. Ini mungkin yang merupakan hikmah dari pengikatan kaki depan sebelah kirinya. Ini untuk penyembelihan unta. Walaupun memang kalau dalam jumlah yang besar, kita tidak akan melihat praktek penerapan sunnah ini. Ya, apalagi kita lihat, saya pernah melihat di YouTube itu penyembelihan unta, tukang dabiahnya tinggal gitu saja. Untanya bersusun-susun, kemudian dia tinggal tusuk, tarik, tusuk, tarik, tanpa mengikat, tanpa menerapkan sunnah yang kita pelajari pada pagi hari ini. Walaupun memang setelah banyaknya tumpah darah dari unta tersebut, maka dia tumbang, tumbang ke depan, tetapi tidak secepat bila mana tangan sebelah kirinya itu terikat. Tangan sebelah kiri unta itu terikat. Ini yang dijelaskan oleh bab ini, menyembelih unta kurban dengan berdiri dan terikat. Terikat itu maksudnya terikat kaki depan sebelah kiri. Bukan dianya yang terikat, dia tidak terikat, tetapi kaki depan yang sebelah kiri yang dilipat kemudian diikat. Ini yang dimaksud dengan makula. Ini itu prakteknya. Kalau hewan-hewan yang lain itu tentu diikat karena dia ditumbangkan, dan bahkan kakinya hampir keseluruhannya harus diikat. Sementara unta tidak. Unta dia berdiri tegak, yang terikat dari unta itu hanya kaki depan sebelah kiri. Itu pun diikatnya dilipat, kemudian diikat lipatannya, sehingga tidak bisa dia kembalikan seperti semula. Ini praktik penyembelihan unta yang sunnah. Praktik penyembelihan unta yang sunnah. Kita baca hadisnya. Hadis nomor 3116. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Yahya ibnu Yahya qala akhbarana Khalid ibn Abdullah an Yunus عن زياد بن جبير أن ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل وهو ينحر بدنته barikatan. Faqala ab'athha qa'imatan muqayyadatan sunnata nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini merupakan kasus kejadian, yaitu Abdullah bin Umar pernah datang berjumpa dengan seorang laki-laki yang menyembelih unta, wahuwa yanharu badana, cuma unta yang disembelihnya dalam keadaan berbaring, ya barikatan, dalam keadaan berbaring. Berbaringnya unta bukan seperti berbaringnya kerbau, berbaringnya sapi, tapi dia tengkurap, artinya perutnya ke bawah. Ya, dia tidak bisa seperti unta itu, tidak seperti sapi bisa miringkan badan. Sementara unta perutnya saja yang ke bawah, kemudian badannya tegak biasa. Ya, seperti itu penyembelian unta yang dilakukan oleh orang ini. Dalam keadaan demikian, barakat al-ibil, artinya dia merebahkan badannya. Merebahkan badan, mungkin kita bisa memahami maksud merebahkannya itu, dia meletakkan semua bagian bawah di tanah dan tanpa memiringkan badan. Kalau mungkin dia miring, mungkin sangat sulit sekali dia berdiri. Tapi dia hanya menjadikan bagian perutnya menempel di tanah, kemudian dia begitulah tidurnya. Jadi orang tadi dalam posisi yang demikian, dia sembelih untanya, sementara Abdullah bin Umar melihatnya, datang dan melihatnya, kemudian dia mengatakan ib'athha, tegakkan dia qa'imatan, dalam keadaan berdiri, muqayyadatan, dalam keadaan terikat. Terikat di sini maksudnya kaki depan sebelah kirinya. Kata Ibnu Umar, sunnata nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sunnah nabi kalian. Yaitu penyembelih unta dengan cara yang diminta oleh Abdullah bin Umar. Tegak, berdiri, kemudian kaki depan sebelah kirinya diikat, dilipat kemudian diikat. Dilipat kemudian diikat. Ini merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya hadis di bawah bab ini dan menjelaskan tentang praktek sunnah penyembelihan unta. Praktek sunnah penyembelihan unta, walaupun seperti yang tadi saya sampaikan, kalau kita datangi tempat penyembelihan, maka tidak akan kita temukan atau jarang kita temukan praktek yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, apalagi dalam jumlah yang besar. Dalam jumlah yang besar, mereka merasa mempersulit diri untuk mengambil tangan, melipatkannya, kemudian diikat. Ini sangat berat, apalagi dikhawatirkan unta itu menyepak. Jadi ini yang dikhawatirkan, maka mereka tinggal dekat menghadap, kemudian ditusuk, kemudian tarik, kemudian tusuk, tarik. Dan mereka sudah memperkirakan di mana tempat yang harus ditusuk. Jadi ukurannya dari depan ke bawah, mereka sudah mengetahuinya. Tinggal tusuk, tarik sedikit, kemudian cabut kembali. Tusuk, tarik sedikit ke depan, kemudian cabut kembali. Ini yang dilakukan oleh mereka. Sementara yang disunnahkan oleh Nabi SAW, sangat sulit kita temukan prakteknya dalam penyembelian-penyembelian, apalagi di musim haji. Apalagi di musim haji. Dan luar biasa memang, mereka memang tukang penyembelih ini karena mungkin sudah terbiasa, tidak ada rasa kasih sayang. Ya, biasa saja mereka menyembelih. Bahkan penyembelihan kambing pun seperti itu bentuknya. Dalam keadaan tegak, ya, kambing itu mereka pegang kepalanya, mereka sembelih. Kita yang tidak kuat melihatnya. Mereka karena masuk ke dalam tempat penyembelihan itu ribuan, ya, dan mereka mungkin hanya beberapa puluh orang saja yang menyembelih, ambil kepalanya ditekan, tekuk, kemudian atau mereka tumbangkan, pegang lehernya, diinjaknya lehernya, sembelih, kemudian tumbang itu saja, ambil lagi yang lain. Tahun 2011 saya sempat melihat, 2011 ibadah haji yang saya lakukan ketika itu, datang ke tempat penyembelihan bentuknya seperti itu. Ketika dimasukkan ratusan atau bahkan sampai ribuan kambing, mereka tinggal mereka kejar waktu dan kejar jumlah. Satu hari itu berapa ribu harus mereka sembelih, sehingga tidak ada yang mereka perhatikan tentang tuntunan penyembelihan dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Itu bab yang ke-64 tadi. Kemudian kita lanjutkan bab yang berikutnya, 65. Bab yang ke-65, bab istihbabu ba'thil hadi ilal harami liman la yuridu dhahaba binafsihi wa istihbab taqlidihi wa fatlil qalaidi wa an ba'ithahu la yasiru muhriman wa la yahrumu alaihi syai'un bisababi dhalika. Bab disunahkannya mengirim hewan sembelihan ke tanah haram bagi orang yang tidak ingin berangkat dengan sendirinya ke tanah haram, ke Mekah. Boleh mengirimkan daging hewan kurban ke tanah haram Mekah. Kemudian wa istihbabu taqlidihi, dan disunahkan mengalungkan sesuatu ke hewan yang akan dikurbankan tersebut sebagai tanda. Wafat lil qalaid, dan memintal tali yang dikalungkan ke hewan kurban tersebut, ini termasuk sunnah. Dikalungkan tali, dan tali itu dipintal. Tali yang sekarang kita ketahui ini semuanya dipintal, mungkin bisa dengan tali yang ada untuk dikalungkan ke leher hewan sebagai tanda hewan yang akan dikurbankan. Dikalungkan atau dikalungkan ke lehernya tali sebagai tanda dia hewan yang akan dikurbankan. Wa anna ba'ithahu la yasiru muhriman, orang yang mengirimkan hewan sembelihan ke Mekah itu tidaklah mesti orang muhrim. Ketika dia mengirim, maka dia harus menjadi muhrim, artinya dia diharamkan melakukan apa yang diharamkan oleh orang yang sedang ihram, apa yang diharamkan atas orang yang sedang ihram haji atau umrah. Wala yahrumu alaihi syai'un bisababi dzalik, dia tidak menjadi orang yang muhrim. Misalnya sekarang dari Mekah, dari Madinah, seseorang mengirimkan hewan sembelihan untuk disembelih di tanah haram, walaupun digiring dari Madinah untuk disembelih di Mekah, tetapi dia yang tidak berangkat, dia hanya mengirimkan saja sebagai hadiah untuk tanah haram, dan dia tidak ada konsekuensi apapun. Dia tetap orang yang biasa, tidak ada larangan-larangan tertentu, dan dia bukan juga seorang yang muhrim. Ini kira-kira yang dimaksud oleh bab ini. Pertama, disunahkan mengirim hewan kurban ke tanah haram Mekah bagi orang yang tidak ingin pergi ke sana, yang tidak ingin pergi berangkat ke Mekah, dan sunnah mengalunginya serta memintal tali kalungnya, artinya di lehernya dikalungkan tali, dan talinya tali yang dipintal. Ya. Kemudian bahwa pengirimnya tidak menjadi seorang yang berihram, dia hanya sekedar mengirim hewan sembelihan dan tidak ihram dia, dan tidak mesti ihram, sehingga tidak ada yang diharamkan atasnya, tidak ada yang diharamkan, dia boleh berpakaian biasa, dan dia tidak boleh menggauli istrinya, dan tidak ada larangan apa-apa. Dia hanya masalah mengirimkan hewan sembelihan, hewan kurban ke tanah haram. Mengirimkan hewan kurban ke tanah haram untuk disembelih di sana, dan tentu yang membawanya orang yang sedang ihram, orang yang berangkat haji yang membawanya, tetapi yang mengirimkan ini tentu tidak memiliki konsekuensi hukum apa-apa. Dia tetap seperti biasa, berpakaian biasa, tidak ada larangan apa-apa, walaupun dia telah mengirimkan hewan sembelihan kurban ke tanah haram Mekah, dan itu disunahkan. Sunnah mengirimkan hewan sembelihan kurban ke tanah haram Mekah. Kita baca hadis, hadis di bawah bab ini. Hadis yang pertama 3117. Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Yahya ibnu Yahya wa Muhammad ibnu Rumh qala akhbarana Al-Laits ha wa haddatsana Qutaibah qala haddatsana Laits an ibni Shihab an Urwah bin Zubair wa Amrah binti Abdurrahman أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. Aisyah bercerita bahwasanya Rasulullah SAW mengirimkan hadiahnya dari Madinah ke Mekah. Hadiah maksudnya hewan sembelihan. Melalui orang-orang yang berangkat umrah, berangkat haji, Nabi SAW tidak berangkat. Ia hanya ini hewan saya, tolong disembelih nanti di tanah haram. Dibawa oleh orang tersebut. Lalu kata Aisyah, maka saya memintal kalung, tali kalung yang akan dikalungkan ke hewan sembelihan yang dikirimkan oleh Nabi ke Mekah. Jadi dia yang melakukannya. Aisyah yang memintal tali tersebut kemudian dikalungkan di lehernya sebagai tanda hewan yang akan disembelih di tanah haram. Thumma la yajtanibu syai'an mimma yajtanibul muhrim. Kemudian Nabi SAW tidaklah menghindari atau meninggalkan, menjauhi apa yang mesti dijauhi oleh orang yang sedang ihram. Nabi tidak melakukannya, menunjukkan dia tidak punya konsekuensi hukum apa-apa walaupun dia telah mengirim hewan sembelihan ke tanah haram Mekah. Ini tentang perbuatan Nabi SAW. Disitulah Imam Nawawi menyimpulkan itu sunnah. Dari perbuatan Nabi ini, Imam Nawawi menyimpulkan bahwasanya mengirim hewan untuk disembelih di Mekah, ini sunnah. Ini sunnah. Cuma dalam bentuk pengirimannya sekarang ini, kalau Nabi SAW langsung hewan itu yang dibawa, dan bahkan Aisyah yang mengalungkan tali kalungnya yang sudah dipintal oleh Aisyah sendiri, dan Nabi SAW juga tidak melakukan konsekuensi hukum apa-apa. Sekarang ini bolehkah kita melakukan hal yang sama untuk menerapkan sunnah Nabi ini SAW? Saya memahami bolehnya, tetapi dalam bentuk yang lain, karena tidak akan mungkin orang membawa kambing melalui pesawat. Ya, tetapi mungkin dengan mengirimkan uang untuk dibeli hewan di sana nanti, uang yang mungkin seharga satu ekor kambing atau satu ekor sapi, ya kirimkan nonton nanti diserahkan ke sana atau bayarkan ke bank-bank di sana atau bank Islami itu, bankul Islami, untuk dibayarkan kepada penyembelihan seekor kambing atau seekor sapi atau seekor unta, karena memang sudah ada kupon-kuponnya. Di situ ada hadiah al-hadi, kemudian dam kurban. Ya, ada tiga, saya rasa dalam setiap kupon itu tinggal kita pilih. Warnanya pun juga berbeda-beda. Harganya sama karena ukurannya sama, sementara niatnya berbeda-beda. Dari niat nanti mereka menyembelihnya tentu dipisah-pisahkan. Hewan yang akan disembelih dengan tujuan sembelihan haji, maka khusus pula dengan kupon yang khusus, warnanya juga khusus, kemudian yang kurban juga khusus, kemudian yang dam, yaitu sembelihan pelanggaran, ini juga khusus. Ya, juga khusus. Nanti juga proses pembagian dagingnya mereka juga beda-bedakan dari kupon yang ada. Jadi yang saya pandang boleh melakukan cara yang demikian dengan mengirimkan uang untuk dibawa oleh jemaah haji atau jemaah umrah, nanti di sana mereka bayarkan. Ya, untuk disembeli di tanah haram, karena penyembelihan di tanah haram, penyembelihannya mesti di tanah haram. Dan ini mungkin cara untuk mempraktekkan sunnah Nabi ini di masa kita sekarang. Untuk orang yang di luar Arab Saudi, adapun orang di Arab Saudi yang berangkat umrah dengan pribadi-pribadi mungkin bisa membawa, apalagi menggunakan mobil yang pickup yang buka belakang itu, biasa yang kalau di sana namanya unek, itu mobil seperti double garden itu yang terbuka belakang, pickup. Tapi sedikit dua joknya, dua lapis, kemudian di belakangnya terbuka. Ini seringkali banyak orang-orang Arab berangkat membawa kambing di belakangnya dan mereka nanti bawa ke Mekah. Di sana mereka sembelih. Di sana saya rasa sangat bisa untuk mempraktekkan sunnah Nabi ini. Adapun untuk yang di luar, tentu dengan cara yang bisa dilakukan dengan mengirimkan uang seharga satu ekor kambing atau lebih, kemudian di sana dibayarkan. Di sana dibayarkan ke atau dibelikan langsung kepada pengembala, ke pengembala-pengembala, pedagang-pedagang kambing, dan disembelih sendiri. Ya, disembelih sendiri dan dibagikan dagingnya ke fuqara Makkah. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, 3118, hanya sanadnya saja diulang kembali oleh Imam Muslim. Wahadathanihi Harmalatu bin Yahya qala akhbarana ibn Wahb qala akhbarani Yunus an ibn Shihab bihadzal isnadi mithlahu. Ya, sanadnya yang baru sementara hadisnya sama dengan hadis yang tadi, hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Hadis berikutnya 3119, Imam Muslim mengatakan wahaddatsanahu Sa'id bin Mansur wa Zuhair bin Harb qala haddatsana Sufyan an Zuhri an Urwah an Aisyah an radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terjadi perpindahan sanad ke sanad yang baru. Wa haddatsanahu Sa'id bin Mansur wa Khalaf bin Hisham wa Qutaibah bin Sa'id qalu akhbarana Hammad bin Zaid an Hisham bin Urwa an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat ka'anni anzuru ilayya aftilu qalaida hadi Rasulullah sallam binahwihi. Seakan-akan, kata Aisyah bercerita, saya melihat diri saya memintal tali kalung hewan yang dihadiahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya perbuatan itu benar-benar terjadi. Aisyah masih tidak hilang dari ingatannya, seakan-akan dia melihat sendiri kejadiannya. Ketika dia menyampaikan hadis ini, dia mengatakan seakan-akan saya masih melihat keadaan saya ketika memintal tali untuk dikalungkan ke leher hewan yang dihadiahkan oleh Nabi SAW ke tanah Mekah. Ini menunjukkan bahwasanya itu benar-benar perbuatan Nabi, dan Aisyah masih ingat dan tidak hilang dari ingatannya perbuatan tersebut. Menunjukkan bahwasanya ini dilakukan oleh Nabi, dan praktek Aisyah tadi memintal tali yang dikalungkan ke leher hewan itu juga termasuk sunnah, karena Nabi SAW membiarkan dan menyetujui perbuatan Aisyah radhiyallahu taala anha tersebut. Itu hadis yang ke 3119. Kemudian hadis berikutnya 3120. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Sa'id bin Mansur qala haddatsana Sufyan an Abdurrahman ibn al-Qasim an abihi qala sami'tu Aisyah radhiyallahu anha taqul kuntu aftilu qala'ida hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadayya hataini thumma la ya'tazilu shay'an wa la yatrukuhu. Ini hadis Aisyah juga menegaskan kembali bahwasanya dia sendiri yang memintal tali kalung hewan sembelihan hadiah Nabi yang ia pintal dengan kedua tangannya sendiri. Ia mengatakan saya yang memintal tali kalung hewan hadiah Nabi dengan kedua tangan saya ini. Menunjukkan bahwasanya dia benar-benar menegaskan itu dan dia benar-benar melakukannya. Menunjukkan itu adalah sunnah. Dan kemudian Nabi SAW tidak berpisah atau menjauhi istrinya sedikit pun. La ya'tazilu syai'an, dia tidak menjauhi apapun dan tidak meninggalkan apapun. Menunjukkan bahwasanya tidak ada larangan apa-apa. Dia hanya sekadar mengirim hewan untuk disembelih dan dia tidak mendapatkan larangan apa-apa. Boleh dia melakukan apapun, walaupun untuk orang yang sedang ihram tidak dibenarkan. boleh dia menggauli istrinya, boleh berpakaian biasa, karena tidak ada konsekuensi hukum apa-apa. Ini penegasan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Cukup banyak hadis di bawah ini. Padahal hadis-hadis Aisyah radhiyallahu anha saja kita baca hadis berikutnya. Mungkin hanya sekedar mengingat ini hadis yang sama, 3121. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Abdullah ibn Maslamah ibn Qanab qala haddatsana Aflah ibn Anil Qasim an Aisyah radhiyallahu anha qalat fataltu qalaida budni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi yadayya thumma ash'ara wa qalladaha thumma ba'atha biha ila al-bait wa aqama bil madinati fama harama alaihi shay'un kana lahu hillan. Persis dengan yang tadi. Ada beberapa hal yang penting di situ. Yang pertama, mengalungkan tali yang sudah dipintal. Kemudian dia yang mengirimkan tetap di Madinah, di tempat tinggalnya, dan tidak meninggalkan apa-apa. Tidak ada larangan apa-apa bagi yang mengirimkan hewan sembelihan ini. Tapi kalau yang membawa langsung, tentu dia ke dalam keadaan ihram, maka dia punya larangan sebagaimana yang dijelaskan dalam hukum masalah apa yang dilarang bagi orang-orang yang sedang ihram. Sementara yang tinggal di Madinah, walaupun hewannya sudah dibawa, dia tidak punya larangan apa-apa. Itu yang ditekankan kembali oleh Aisyah Ummul Mukminin dalam hadis yang ke 3121 ini. Kemudian 3122, Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Ali ibn Hujrin As-Sa'di wa Ya'qub ibn Ibrahim Ad-Dawraqi qala ibn Hujr haddatsana Ismail ibn Ibrahim an Ayyuba an Al-Qasim wa Abi Qilabah an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallam yab'atsu bil hadi aftilu qala'idaha bi yadayya thumma la yumsiku an shay'in la yumsiku anhu al-halal. Ya, sama juga Aisyah bercerita Nabi mengirimkan sembelian, ini sunnah, mengirimkan hewan sembelian hadiah ke tanah Mekah, kemudian juga mengalungkan tali yang sudah dipintal ke leher hewan yang dikirimkan tersebut, kemudian tidak ada konsekuensi hukum apa-apa bagi yang mengirim. Ya, bagi yang mengirim tidak ada konsekuensi hukum, dia tidak dilarang untuk melakukan apapun yang dilarang untuk orang-orang yang sedang ihram. Ini yang ditegaskan kembali oleh riwayat 3122 ini. Kemudian hadis berikutnya 3123, masih hadis Aisyah. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsana Husain ibn al-Hasan qala haddatsana ibn Aun an al-Qasim an ummil mu'minin. Ummul Mukminin di sini adalah Aisyah radhiyallahu anha. Qalat ana faltaltu tilkal qalaida min ihnin kana indana fa asbaha fina Rasulullah SAW halalan yati ma yati halalu min ahlihi aw yati ma yati rajulu min ahlihi. Ini sangat tegas sekali penjelasan dari Aisyah. Kata beliau, saya sendiri yang memintal tali kalung hewan, kemudian dia mengatakan dari serabut min ihnin, dari serabut, kemudian pada pagi harinya Rasulullah SAW tidak ada yang baru dari perbuatannya, dia dalam keadaan halal, tidak menjauhi apa-apa, tidak terlarang dari melakukan apa-apa, bahkan dia mendatangi sebagian istrinya, ya, menggauli sebagian istrinya. Tidak ada yang terlarang bagi Rasulullah SAW sebagaimana yang kami ketahui. Kata Aisyah Ummul Mukminin. Ini sangat tegas sekali. Yang mengirimkan hewan ke tanah suci untuk disembelih, dia tidak mendapatkan konsekuensi hukum larangan. Dia tetap seperti orang yang halal, tidak harus memakai kain ihram, dan juga tidak dilarang untuk menggauli istrinya sebagaimana yang ditegaskan oleh Aisyah. Aisyah menegaskan mungkin ada pendapat-pendapat yang berseberangan dengan pendapat dia. Ada pendapat yang berseberangan, maka dia sangat menegaskan. Makanya di sini sangat dia mengatakan ya'ti ma ya'tin halalu min ahlihi. Ia melakukan apa yang dilakukan oleh orang yang halal terhadap istri mereka. Terhadap istrinya. Jadi dia melakukan hubungan intim dengan istrinya padahal dia telah mengirim hewan untuk disembelih di tanah haram Mekah. Untuk disembelih di tanah haram Mekah. Ini penegasan dari Aisyah Ummul Mukminin. Berapa hadis lagi tersisa? 1 2 3 4 5 6 7. Mengherankan memang perbuatan Imam Muslim di sini. Sangat banyak dia membawakan hadis Aisyah Ummul Mukminin dengan jalan yang sangat banyak. Padahal inti hadisnya sama tentang beberapa hal yang harus diketahui tentang yang pertama sunnahnya mengirim hewan ke Mekah untuk disembelih sebagai hadiah. Kemudian yang kedua disunahkan mengalungkan tali yang sudah dipintal. Kemudian yang ketiga tidak ada konsekuensi hukum apa-apa. Itu yang diulang-ulang dalam hadis ini. Seakan-akan Imam Muslim ingin menjelaskan bahwasanya orang yang berbeda pendapat dalam ini tidak punya dalil dan justru dia tidak dalam keadaan dalilnya, kalaupun ada dalil dikalahkan atau dilemahkan oleh dalil-dalil yang ia sebutkan dengan jumlah yang besar ini. Jumlahnya sangat banyak padahal intinya sama. Kita baca satu hadis lagi, 3124. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Zuhair bin Harb qala haddatsana Jarir an Mansur an Ibrahim anil Aswad an Aisyah radhiyallahu anha qalat laqad ra'aituni aftilu qala'ida li hadi Rasulullah sallam minal ghanami fayab'athu bihi thumma yuqimu fina halalan. Ini ada sedikit tambahan di riwayat yang sekarang ini. Yang dikirim oleh Nabi SAW ke Mekah itu adalah kambing. Ya, yang dikirim oleh Nabi ke Mekah bersama orang yang berangkat umrah atau haji adalah berupa kambing. Dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang memintal tali kalungnya dan dikalungkan ke hewan tersebut. Kemudian yang ketiga, Nabi tidak menjauhi apa-apa. Tidak ada terlarang melakukan apapun juga. Ini penjelasan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha. Sementara hadis berikutnya 1 2 3 4 5 6 insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang. Untuk hari ini kesimpulannya tadi yang telah saya ingatkan kembali tentang apa yang disunahkan dalam masalah menyembelih hewan di tanah Mekah. Menyembelih hewan walaupun kita bukan muhrim, bukan ihram, bukan umrah, bukan haji, tetapi sunnah untuk mengirimkan hewan kurban ke sana. Hewan sembelian untuk bukan hanya sekedar kurban tetapi hadiah untuk disembelih di tanah haram. Hadiah untuk disembelih di tanah haram, dan ini yang dilakukan oleh Nabi sendiri dari Madinah. Ia tidak berangkat tetapi dia kirimkan kambing kemudian dikalungkan tali yang sudah dipintal. Kemudian dia di Madinah tidak terlarang dari melakukan apapun juga. Berbeda halnya kalau dia berangkat sendiri, tentu dia dalam keadaan ihram. Tentu dia dalam keadaan ihram. Dan tadi tempat kita ambil kesimpulan bahwasanya bisa kita terapkan sunda ini dengan cara seperti tadi, mengirimkan uang dan kita tidak ada pengalungan lagi. Tidak ada sunnah mengalungkan tali kalung. Tentu jangan pula kalungkan tali ke uang yang dikirimkan. Nah, ya, dia hanya kepada hewan. Sementara kita juga tidak mendapatkan konsekuensi hukum apa-apa. Itulah kaum muslimin, kaum muslimat, sedikit kesimpulan tentang hadis-hadis yang kita baca. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.